Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala Masyiatullah Azza wa Jal. Bab yang berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan ini sebetulnya telah lewat pembahasannya bersama kita yang berkaitan dengan Al-Qadar pada bab-bab sebelumnya. Qala rahimahullah ta'ala wa kadzalika min madhhabi ahli sunnati wal jama'ah anna Allah ta'ala muridun li jami' a'malil ibad خيرها وشرها لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته ولم يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, dan begitu pula termasuk dari madhab ahlu sunnah wal jamaah bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan kehendaknya, iradah kauniyah, untuk menetapkan dan mentakdirkan seluruh amalan-amalan hamba yang baik ataupun yang buruk. Tidaklah seorang beriman kecuali dengan kehendaknya. Tidaklah seseorang kufur kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Walau sya'a laja'ala an-nas ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan seluruh manusia itu sebagai umat yang satu. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Kalau Allah berkehendak, niscaya akan beriman seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya. Dan kalau Allah berkehendak, tidak akan dimaksiati. Nah, ketika Allah berkehendak untuk Allah tidak dimaksiati, kalau Allah berkehendak, niscaya kata mualif di sini, ma khalaqa iblis. Allah tidak akan menciptakan iblis. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang luas memiliki kehendak yang lain yang Allah telah tentukan, dan perbuatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya tidak ada yang sia-sia. Nah. Ayahsabul insanu ayatroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan begitu saja? La yunha wa la yu'mar. Tidak dilarang dan tidak diperintah. Sudah Allah menciptakan semuanya begitu saja? Tidak. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan menciptakan serta menetapkan semuanya ada hikmahnya. Alimah li'ibad awlam ya'lamuha. Apakah hamba tersebut mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahui? Nah. Fakufrul kafirin, maka kekufurannya orang-orang kafir, keimanannya orang-orang mukmin, ilhadnya para mulhidin, tauhidnya orang-orang yang bertauhid, ketaatannya orang-orang yang taat, kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat, semuanya biqada'ihi subhanahu wa ta'ala, sudah dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdirnya, dengan iradahnya, dengan masyiahnya. Masyiatullah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi berapa? Al-masyiah. Abu Zulfa, terbagi menjadi dua. Nah, siapa yang sepadan dengan Abu Zulfa? Nah, siapa yang sepakat? Abu Fauzan, Akh Ihsan. Siapa yang sepakat? Akh Anam, Akh Abdullah. Ada yang tidak sepakat? Abu Fawaz. Bagaimana Abu Fawaz? Nah, ahsan tabarakallah. Antum dengar apa yang saya sampaikan barusan? Masyiatullah, kehendak Allah terbagi menjadi berapa? Al-masyiah, Anda bilang seperti itu kan? Hah? Begitu ya? Nah. Naam ya Abu Abdurrazak. Kalau masyiah tidak terbagi. Al-masyiah, kehendak Allah itu tidak terbagi. Karena masyiah itu kehendak Allah yang pasti terjadi. Allah telah takdirkan. Allah mengetahuinya, Allah catat, kemudian Allah memiliki kehendaknya, masyiah, dan Allah ciptakan. Ini masyiah. Masyiatullah berarti sinonim dari iradah kauniyah. Ada pun yang terbagi menjadi dua, itu apa? Iradatullah, iradah, ya. Nah, dibedakan antara iradah dengan masyiah. Kalau iradah itu Allah menghendaki hal-hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Ini iradah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya apa? Syar'iyah. Kaitannya dengan kecintaan dan ridha. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah yang di mana iradah ini mau enggak mau pasti akan terjadi. Dicintai ataupun dibenci pasti Allah takdirkan. Allah telah putuskan dan pasti akan terjadi. Nah, ini. Ya. Ini iradah apa namanya? Iradah kauniyah. Sehingga yang namanya iradah itu yang terbagi menjadi dua. Adapun masyiah ini tidak terbagi menjadi dua. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kita mengetahui bahwa seluruh tawaif al-munharibah, kelompok-kelompok yang menyimpang, ini semuanya penisbatannya itu ima kepada perbuatan dan keyakinan, atau kepada pencetusnya atau pendirinya, ya. Kalau seperti itu, Jahmiyah nisbah kepada Jaham bin Safwan. Baik. Jabriyah nisbah kepada apa? I'tiqad al-jabr, bahwa seorang hamba itu majbur, enggak memiliki kehendak. Sudah Allah telah tetapkan, Allah telah takdirkan, hamba tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kehendak. Majbur. Makanya disebut dengan Jabriyah. Mu'tazilah nisbah kepada Abdullah qanlah Atha bin Wasil, i'tizal dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri. Nah, Al-Khawarij, karena apa? Khuruj. Tapi ada satu kelompok yang di sini, nah ini pertanyaan. Kita mengetahui Al-Qadariyah. Baik. Al-Qadariyah suatu kelompok yang menafikan takdir. Dia mengingkari takdir. Ya kan? Sudah lewat bersama kita ya. Hah? Qadariyah itu mengatakan bahwa ketika seorang hamba berbuat kemaksiatan, Allah suci dari dan berlepas diri dari perbuatan ini. Itu ulah dan ciptaan hamba itu sendiri. Allah berlepas diri karena Allah itu Maha Suci. Allah tidak rinta dengan perbuatan kemaksiatan. Nah, ya kan, mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari qadar. Coba untuk perhatikan. Mereka mengingkari qadar, tetapi kenapa dinamakan dengan Qadariyah? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Jabriyah, karena pemahami Jabriyah. Seperti itu. Nah, Murji'ah, pemahamannya irja, mengakhirkan amalan, irja'ul amal, anil iman, mengakhirkan, tidak memasukkan amal dalam iman. Tapi ini Qadariyah mengingkari qadar. Tapi kenapa kok dinisbahkan qadar, dinamakan dengan Qadariyah? Ada yang tahu kira-kira alasannya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, majlis hadil ummah sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama. Tapi kenapa kok ini qadar ini mereka kan mengingkari qadar. Lah kok malah mereka disebut Qadariyah? Ada yang tahu alasannya? Ini sudah pernah saya sampaikan ketika itu. Nah, alasannya adalah ketika mereka mengingkari takdir Al-Qadar, bahwa Allah tidak menciptakan, Allah tidak mentakdirkan, berarti pada hakikatnya mereka mau atau tidak mau, berarti Qadar itu seolah-olah datangnya dari mereka. Ya. Ketika mereka mengingat takdir bahwa Allah berlepas diri dari kemaksiatan ini, ketika seorang hamba berbuat zina, ketika seorang hamba mencuri, kata mereka ini bukan takdir Allah, berarti takdirnya siapa? Qadarnya siapa? Mereka mengatakan ini hamba yang menciptakannya, perbuatan ini. Berarti pada hakikatnya mereka sadar atau tidak sadar, sengaja tidak sengaja menisbahkan takdir tadi itu, qadar itu kepada diri mereka. Makanya mereka dinamakan dengan Qadariyah. Nah, faham dong ya ikhwan, sisi mengapa mereka dinamakan dengan Qadariyah? Seolah-olah mereka menisbahkan kepada diri mereka. Nah, dalam kondisi mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, qadar Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Barakallahu fikum. Wa arada dzalik kullu dzalik. Naam, dan Allah menginginkan semuanya itu. Wa syaa'ahu, sama menginginkan, wa qadahu. Antum perhatikan. ketika Allah Subhanahu wa taala atau dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis itu bukan hanya permasalahan iradah yang terbagi menjadi dua. Nah, yang itu antum tidak perlu heran ketika nanti antum menemui satu ayat ini kok gimana ini? Ada dua hal lain yang juga Allah sebutkan yang di situ kita perlu mentafsir dengan tafsiran yang sama dengan iradah, yaitu al-amru, perintah. Nah, dan juga al-qadha. Ya, al-qadha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qadaina wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin ila akhir ayat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah. Nah, sementara di ayat ini artinya wa qadha, Allah telah menetapkan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah. Apakah kenyataannya seluruh hamba bertauhid? Kan artinya di situ wa qadha rabbuka alla ta'budu illallah. Allah telah menetapkan bahwa sungguhnya janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan kepada orang tua berbuat yang ihsan. Apakah ini terjadi semuanya? Tidak. Ada hamba yang musyrik, ada hamba yang ukub, durhaka kepada orang tua. Nah, berarti qadha dalam ayat ini bimakna al-qadha asy-syar'i, bukan qadha kauni. Nah, adapun ayat yang lainnya yang menunjukkan tentang qadha bahwa ketika Allah berkehendak maka Allah memutuskan perkara tersebut pasti terjadi. Nah, itu adalah makna qadha dari sisi kauni. Nah, wa qadaina ala bani Israil, dan kami telah tetapkan bagi bani Israil bahwa mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dua kali. Nah, ini tentunya qadha takdir. Ini qadha kaun. Begitu juga dengan al-amr. Al-amr itu ada yang al-amru syar'i dan juga ada al-amru kauni. Ya. Nah, ada yang sifatnya syar'i, Allah memerintahkan dengan sesuatu yang Allah cintai. Ya, ini banyak. Hah? Wa'budu rabbaka aw wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Banyak. Nah, warka'u marrakin, perintah. Nah, wama umiru, dan dalam mereka diperintahkan. Ini perintah-perintah syar'i. Tapi di situ juga ada perintah-perintah yang sifatnya kauni. Ya, dan itu kita enggak usah heran. Nah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana lupa ayatnya, yang intinya di situ Allah memerintah apabila Allah berkehendak untuk menghancurkan suatu negeri maka Allah akan perintahkan penduduknya untuk berbuat kemaksiatan. Nah, kemudian Allah hancurkan atau Allah binasakan negeri tersebut. Ada yang tahu ayatnya? Nah, syahidnya di sini maknanya bahwa ketika Allah berkehendak untuk menghancurkan suatu negeri maka Allah akan perintahkan penduduknya untuk berbuat kemaksiatan dan kefujuran. Allah perintahkan untuk kif, Allah memerintahkan suatu kaum untuk berbuat kemaksiatan, bagaimana? Paham ya? Sehingga antum gak usah heran ketika antum melihat tiga perkara iradah, al-qadha dan al-amr. Itu antum harus perlu bahwa ada tafsilannya. Tinggal dilihat siaknya ini dibawa kemana. Ketika siak itu berkaitan dengan permasalahan takdir, dengan permasalahan yang pasti terjadi, tidak ada kaitannya dengan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berarti iradah tersebut atau qada tersebut atau al-amr tersebut adalah sifatnya apa? Kauni atau kauninya. Nah, adapun al-amru wal qada wal iradah yang kaitannya dengan kecintaan Allah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, kadang terjadi, kadang tidak. Maka kita ketahui bahwa al-amr wal qada wal iradah apa? Syar'i atau syariah. Sehingga ini tidak ada yang namanya Al-Qur'an itu ta'arud, berbenturan satu dengan yang lain. Paham sampai sini ya ikhwan? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian satu hal. Ada Abu Asma di sini? Nah, ana khawatir menyampaikan di grup, khawatir salah paham. Ada pertanyaan ketika itu ya Abu Asma. Labas ya. Ana sebutkan di sini. Kalau ketemu lebih nyaman. Kalau di grup bahasa tulisan kadang khawatir disalah paham. Pertanyaan kedua dari dua pertanyaan ya. Yang pertama jelas. Apa itu pertanyaan pertama? Hah? Keiman Usmanam. Ini gak ada iskal. Yang kedua terkait dengan kekufuran. Pertanyaan tidak salah sebetulnya, tetapi kita hindari perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Kekufuran Utsman apa? Benar. Artinya pertanyaannya, iradah Allah terhadap kekufuran Utsman apa yang iradah di situ? Nah kan gitu ya. Jawabannya kan nggak ada dua-duanya ya. Nah, nggak ada iradah syariah. Kenapa? Karena Allah nggak cinta terhadap kekufuran, dan juga tidak ada iradah kauniyah. Kenapa? Karena Utsman bin Affan tidak meninggal dalam keadaan kekufuran seperti itu. Tapi kalimat atau pertanyaan kekufuran Utsman ini sudah lihat bersama kita bahwa ada hal-hal yang hak. Bahwa Allah yang menciptakan kemaksiatan, Allah yang menciptakan babi, Allah yang menciptakan monyet, ya kan? Sudah lihat bersama kita ya. Tapi ada di situ memang etika-etika atau apa? Adab-adab seperti itu. Enggak bisa kemudian kita katakan ya khaliqal khanazir wal kiradah. Wahai sang pencipta monyet-monyet dan babi-babi. Seperti itu. Maka terkait dengan ucapan ini antum biar pahami di sini dihindari. Makanya anda tidak pernah memakai takbir kekufuran atau antum kalau ingat pertanyaan anda seputar ini, anda tidak pernah memakai takbir kekufuran siapa di antara sahabat atau orang-orang soleh, ya. Nah, anda memakai biasanya apa? Keimanan Abu Bakar atau keimanan Umar atau keimanan sekalian Abu Lahab. Enggak apa-apa kalau kekufurannya Abu Lahab misalnya, enggak apa-apa. Kekufurannya Abu Jahal enggak ada masalah. Walaupun tadi itu anak sampaikan yang disebutkan oleh atau disampaikan oleh Abu Asma tidak salah dari sisi memang pertanyaan yang apa jawabannya seperti itu. Tetapi kita hindari penggunaan kalimat-kalimat yang seperti ini. Barakallahu fikum. Paham tuh ya ikhwan? Nah, gitu Abu Asma ya. Nah, jazakallahu khair. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala awaqibul ibad mughayyaba anhum, kesudahan hamba itu perkara yang gaib, tidak mereka ketahui. Wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadith anna awaqibul ibad mubhamah la yadri ahadun bima yukhtam lahu wa la yahkumun li wahidin bi'ainihi annahu min ahli jannah wa la yahkumun ala ahadin bi'ainihi annahu min ahli nar li anna dhalika mughayyabun anhum la ya'rifuna ala ma yamutu alaihi al-insan a'ala islamin am ala kufrin wa lidhalika yakulun inna mu'minun insya'Allah ay minal mu'minin alladhina yukhtam lahum bi khairin insya'Allah. Ini ada beberapa hal Di antaranya yang pertama, ahlul hadis, para salaf, meyakini dan mempersaksikan bahwa kesudahannya hamba itu mubhamah. Seorang hamba kesudahannya itu meninggal dalam keadaan apa? Hakikatnya ini mubham. Kita tidak berbicara sekarang masalah zahir. Adapun zahir jelas kita menguping secara zahir ketika hamba dia meninggal dalam keislaman, kita katakan dia meninggal dalam Islam, ini secara zahir. Tapi hakikat sebenarnya, nah, apakah betul-betul dan itu apakah dia bisa kita pastikan masuk jannah? Begitu juga dengan seorang kafir. Ketika seorang meninggal dalam kuburan, maka kita hukumi secara zahir bahwa dia kafir, yang dengannya tidak boleh saling mewarisi. La yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima. Wala tanakuh. Tidak boleh saling menikah antara muslim dan kafir. Dan juga tidak dikubur di penguburan atau di pekuburan kaum muslimin. Tetapi hakikat sebenarnya kita tidak bisa menjazm. Nah, wa may yudrik, siapa yang bisa memastikan? Nah, seperti itu. Ini maksud dari mu'alif. Makanya kata mu'alif, la yadri ahadun bima yukhtam lahu, dengan apa dia ditutup kesudahannya. Wala ya'dzubillah. Nah, wala yahkumu li wahidin bi'ainihi annahu min ahli jannah. Dan ahli hadis tidak menghukumi seseorang dengan ta'yin fulan bahwa dia ada ahli jannah. Nanti akan datang kecuali yang memang nas dalil persaksikan bahwa fulan termasuk dari ahli jannah atau fulan termasuk dari ahlun nar. Ini lain lagi perkaranya. Li'anna dzalika mughayyabun anhum. Karena yang demikian ini mughayyab, perkara ghaib. Nah, kita tidak mengetahui hakikat sebenarnya amal kita selama ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Allahu a'lam. Nah, yang itu kemudian apabila ada salah seorang dari kita meninggal, kemudian kita katakan dia masuk jannah. Pasti? Wa may yudrik, siapa yang bisa memastikan? Nah, makanya disebutkan di sini, la ya'rifun ala ma yamutu alaihi al-insan. Mereka ul hadis enggak mengetahui di atas apa seorang hamba tersebut meninggal. Mudah-mudahan yurja lil khair, wa yukhaf au yurja lil na' lil musib au lil muhsin wa yukhaf 'alal muti na'am 'alal musi. Kita berharap kepada orang yang saleh harapan tanpa menjazm, dan juga kita khawatir terhadap al musi, orang yang saleh, yang ahli maksiat dan yang lain. Nah, tapi sekarang permasalahan kedua di sini perlu kita tanbih, sebenarnya ditanbih oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga di zaman sekarang Syekh Rabi dalam syarahnya terhadap kitab ini, yaitu ucapan al-Imam Sabuni rahimahullah taala, walidzalika yaqulun, maka atas perkara ini katanya al-Imam Sabuni di sini, ahlul hadis, pendapatnya ahlus sunnah itu mengatakan, inna mu'minun insyaallah. Ini benar ya. Kita mazhab ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan kita seorang mu'min insyaallah. Ya. Dengan memakai istisna, tidak menjazm. Ini berbeda dengan pendapatnya Murjiah atau pendapatnya Jahmiyah yang mengatakan enggak boleh itu kita mengatakan insyaallah. Kalau kita mau insyaallah, berarti kita ragu terhadap keimanan kita. Kata mereka seperti itu. Enggak boleh, harus mengatakan ana mukmin. Seperti itu. Tentunya yang perlu kita ketahui sebenarnya Syekh Rabi, ini mereka kelompok-kelompok tadi ini yang mengatakan kita harus mengatakan ana mukmin, enggak boleh ragu. Enggak perlu mengucapkan insyaallah. Itu karena pendapatnya mereka tentang permasalahan iman, bahwa iman itu cukup tasdik. Ya, pembenaran saja. Iman itu tidak masuk dengan amalan, tidak masuk. Dan yang lainnya berbagai macam kelompok mereka. Tapi intinya semuanya sepakat bahwa namanya amalan tidak masuk. Cukup dengan tasdik. Walaupun sebenarnya permasalahan tasdik ini pun terbantah. Ya. Entah di sini atau di majelis yang lain saya sampaikan bahwa tasdik pun yang menurut mereka iman adalah tasdik pembenaran, ternyata tasdik pun itu juga butuh dengan atau terjadi pada amal zahir. Bukankah seperti itu? Tasdik pun terjadi pada amalan zahir. Pembenaran itu bukan hanya sekedar hati, tapi juga apa? Zahir. Buktinya hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kutiba li ibni Adam hadduhu minaz zina, Allah telah tetapkan, tulis bagi setiap bani Adam bagian dari zina. Zina al-ain, ya, zinanya mata. Yan yandur ilama harimillah, melihat apa yang dilarang. Kemudian juga disebutkan di situ zina lisan. Disebutkan juga di situ zina al-udhun. Kemudian di akhir hadis tadi disebutkan kullu dzalika yusaddiquhu qalbuhu ayukadzibu. Kama qaul Mustafa alaihi salatu wassalam. Antum perhatikan yang terakhir ini. Yang demikian ini, zinanya mata, zinanya lisan dan yang lainnya, ini semuanya ini maaf aja afan bukan qalbuhu. Kullu dzalika yusaddiquhu farjuhu aw yukadzibuhu. Zinanya mata, zinanya lisan, zinanya hati dengan apa? Tatamanna al-qulub, tatamanna, berangan-angan ingin berbuat-berbuat ini. Ini zina-zina mata, zina-zina hati, kata Rasulullah SAW, yang demikian ini isaddiquhu farjuhu aw yukadzibuhu. Kemaluannya yang akan membenarkan, isaddiquhu, yang kemaluannya akan mentasdik atau mendustakan. Maaflah saja, kemaluan itu amalan apa? Apa yang dilakukan kemaluan ini, amalan zahir atau batin? Batin. Sehingga mereka yang mengatakan bahwa iman itu tasdik saja, itu pun terbantah dari sisi lughah. Bahwa yang namanya tasdik itu tidak melulu pembenaran dalam hati. Bahkan amalan zahir pun di situ masuk ke dalamnya apa? Tasdik. Ini sudah kekeliruan mereka. Baik, kembali kepada permasalahan ini. Sehingga mereka ketika kita katakan ana mukmin. Sementara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan tidak. Kita mengatakan ana mukmin insyaallah. Itu insyaallah bukan karena kita ragu terhadap keimanan yang ada sekarang dalam diri kita, tidak. Tetapi landasannya itu adalah kalau yang disebutkan oleh mu'alif, yaitu minal mu'minin alladzina yukhtam lahu bi khairin insyaallah. Kita mengatakan ana mu'min atau inna mu'minun insyaallah, kata mu'alif, yaitu termasuk dari orang mu'min yang meninggalnya itu dalam keadaan mu'min. Nah ini, kita sekarang masih hidup. Kita mana tahu nanti kita meninggal dalam keadaan mu'min. Makanya kita katakan insyaallah. Ya, seperti itu. Ini alasannya mengapa, ini alasan disebutkan oleh mu'alif, mengapa kita harus mengatakan mu'min insya'ana mu'min insya'Allah. Bukan karena sekarang kita ini ragu dengan keimanan kita, tidak. Tapi nanti loh kita ini meninggalnya dalam keadaan apa, ini yang kita katakan insya'Allah dalam keadaan mu'min. Tetapi perlu diketahui bahwa alasan yang disebutkan oleh mu'alif ini sebetulnya, ini alasan yang dikemukakan oleh ahli bid'ah. Sebelah Syekh Rabi dalam syarahnya terhadap kitab ini, bahwa sebetulnya ini ucapannya Maturidiyah dan Ibnu Kullab. Sebelum pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sehingga, dan mu'alif ini hidupnya memang setelah masanya Ibnu Kullab. Ya. Tersebar pemikiran seperti ini, alasan kita mengatakan mukmin insyaallah itu karena nanti akhir dari kehidupan kita, kematian kita itu di atas mukmin insyaallah. Ini mazhabnya Ibnu Kulab, bukan mazhabnya Ahlus Sunnah. Seperti itu. Dari sini kita mengetahui bahwa suatu berita kalau sudah tersebar, walaupun berita itu atau keyakinan itu keliru, bisa jadi seorang itu menganggapnya benar. Tersebar di yudan dinun, manusia terus mengulang-ulang sehingga meyakini bahwa itu yang benar. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Yang berikutnya ya ikhwan, yang benar. Secara ringkas kita katakan bahwa mazhab Ahlussunnah mengatakan ana mukmin insyaallah itu bukan karena alasan ini. Tetapi karena alasan apa? Bahwa kita ketika mengatakan ana mukmin insyaallah, kita mengetahui yang namanya iman itu mencakup apa? Keyakinan, lisan dan perbuatan. Nah, kalau kita menjazm bahwa kita mukmin, berarti kita sudah menunaikan seluruh perbuatan keimanan secara sempurna. Yang dengan itu kita bisa dipastikan kita masuk jannah. Tapi kalau mengatakan tentang sifat-sifat orang mukmin, kemudian Allah beri balasan dengan jannah, kemudian Allah tutup ayatnya dengan ulaika alladzina na'am, ulaika mu'minuna haqqan. Nah ini yang kita tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa menjazm bahwa cabang-cabang keimanan semuanya kita telah kuasai, telah kita lakukan semuanya, yang itu iman kita sempurna. Tidak bisa, yang dengan itu kemudian kita pastikan bahwa kita masuk jannah. Tidak. Yang dengan ini kemudian kita mengatakan bahwa kita mukmin insyaallah. Ya, ini alasan Ahlus Sunnah seperti ini. Bukan alasan yang disebutkan oleh Imam As-Sawbuni rahimahullahu taala. Nah, sebenarnya disebutkan oleh Syekh Rabi' dalam syarahnya kitab ini dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya. Sebelum kita tutup pelajaran ini, ada sebuah ibrah yang dimana dengan kejadian ini kita bisa mengetahui syubhatnya orang-orang kemarin, para pembelanya al-Imam atau al-Halabi atau yang lainnya. Salah satu syubhatnya adalah antum ini mengapa terhadap Ibnu Hajar, terhadap al-Imam Nawawi dan imam-imam yang lainnya bisa memberikan rukhsah, sementara kepada mereka yang para ulama juga, katanya mereka Muhammad al-Imam atau sebelumnya al-Halabi, kok langsung vonis mubtadi'. Wala karamah, kata mereka seperti itu. Kenapa kalian bedakan? Wah, Ibnu Hajar yang lainnya. Nah, kita katakan termasuk ini. Nah, Imam Syaubuni ini zallah, ini tentunya suatu kesalahan. Suatu kekeliruan. Nah. Dan ini pun sebetulnya berlaku pada orang lain, ulama yang lain. Ma min 'alimin illa wa lahu zallah. Tidaklah seorang alim kecuali yang memiliki kekeliruan, kesalahan. Namanya alim, manusia. Maka kita katakan di sini pertama, al munkar munkar yajibu an yurad alaih. Yang namanya kemungkarannya itu kemungkaran, wajib untuk dibantah. Dan para ulama tidak ada yang diam ketika melihat kesalahannya Ibnu Hajar, al-Imam Nawawi, As-Suyuti dan yang lainnya, Al-Qurtubi, Ibnu Hazm. Ini termasuk ini al-Imam As-Sabuni dibantah. Syekh Rabi' menjelaskan dan para ulama yang lain menjelaskan. Ini yang pertama. Sehingga kita ahli sunnah, walaupun para imah kita, tapi kalau mereka keliru, menyelisih dalil, tetap kekeliruannya dibantah. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu kita ketahui. Mereka haula al-imam, al-halabi, dan yang lainnya. Iya. Berbeda dengan para imam kita, ahli sunnah. Ketika mereka terjerumus dalam kesalahan, kemudian dijelaskan kesalahannya, jelaskan sisi kekeliruannya, apakah kemudian mereka rujuk, mereka mau mengakui kesalahannya, atau mereka musir terus di atas kesalahannya. Ini bedanya di situ. Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-Imam Nawawi yang terkenal dengan berpegang teguhnya dengan sunnah, tapi keliru. Nah, begitu juga dengan para ulama kita yang lainnya. Syekh Al-Utsaimin ditegur oleh Syekh bin Baz dalam permasalahan Al-Ma'iyah. Ditegur oleh para ulama yang lainnya, dibantah dengan oleh ulama yang lain tentang permasalahan Ma'iyah. Ma'iyah Allah, yakni Allahu ma'ana, bersama hamba-hambanya. Yang maksud ma'a di sini apa? Nah, sehingga kekeliruan tersebut dibantah. Tapi lihat Al-Utsaimin rahimahullahu taala, jika ditegur dibantah dan melihat bahwa itu benar, rujuk langsung. Nah, maka model-model seperti ini tetap dijaga kehormatannya. Adapun Al-Imam Al-Halabi dan yang lainnya, bukannya mengakui, bukannya rujuk, malah berusaha mencari-cari pembenaran. Kesalahan tidak diakui. Nah, ini bedanya. Paham tuh ya, ikhwan? Ini terdengar syubhat kemarin. Hah? Kenapa antum bedakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan Al-Imam atau Al-Halabi? Antum katakan mereka mubtadi'. Kita kan iya mubtadi'. Kalau memang ahlu sunnah itu orang ketika salah, kemudian dia disampaikan keliruannya, rujuk dia. Ini ahlu sunnah seperti ini. Benar. Faham tuh ya, ikhwan? Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.